Jangan panggil aku Cina, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku pribumi, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku Arab atau India ataupun pendatang. Panggil aku Indonesia. Terlalu sering kita menyaksikan permusuhan terjadi yang mengatasnamakan satu ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Terlalu sering kita mendapati kebencian terjadi karena satu pihak menjunjung tinggi satu agama dan merendahkan agama lain. Sebagai tempat peribadatan umat Kristen di Solo, aksi yang nyaris berujung anarkis ini berhasil dibubarkan. Mengapa itu semua harus terjadi? Mengapa harus ada diskriminasi yang mengatasnamakan satu suku ataupun ras? Mengapa harus ada kebencian terhadap sebuah perbedaan yang seharusnya indah? Mengapa harus ada fitnah yang keji dan mengorbankan nyawa dari saudara kita? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain? Memang siapa kita? Apakah kita Tuhan? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang membangun Indonesia? Apakah kita yang merebut Indonesia dari penjajah dan rela mati demi kemerdekaan Indonesia? Tidak. Indonesia tidak dibangun oleh satu suku, satu orang, satu ras, satu agama, maupun satu golongan. Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia dibangun oleh semangat pantang menyerah para pahlawan kita. Indonesia dibangun oleh kegigihan pemuda-pemudi yang rela mati demi melihat sang saka merah putih berkibar di angkasa. Indonesia bukan milik satu golongan saja. Indonesia bukan milik pejabat negara, keturunan ningrat maupun konglomerat. Indonesia bukan milik kaum muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Indonesia adalah milik kita bersama. Ingatkah kamu dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika? Marilah kawan, jangan pernah membedakan satu sama lain. Jangan pernah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Jangan pernah merasa lebih memiliki negara ini daripada yang lain. Dan jangan pernah mengatasnamakan agama dan ras untuk memporak-porandakan dan memecah belah negara tercinta kita, tanah air Indonesia. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan. Karena di dalam diri kita semua, kita adalah Indonesia. Kita adalah satu, satu Indonesia.